selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman aktsara ar-ruju'a ila Allah bi dzikrih. Maka barang siapa yang banyak kembali kepada Allah dengan cara berzikir, awrasahu dzalika ruju'ahu bi qalbihi fi kulli ahwalihi. Maka hal tersebut akan menyebabkan kembalinya dia dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaan. Orang yang banyak kembali kepada Allah dengan cara berzikir, banyak berzikir, banyak mengingat Allah Azza wa Jal, maka hatinya pun akan selalu kembali kepada Allah pada setiap keadaan, baik ketika dia mendapat nikmat atau ketika dia mendapatkan musibah, baik ketika dia senang atau ketika dia sedih. Dalam setiap keadaan hatinya selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Yang demikian karena zikrullah akan mewariskan sifat inabah, selalu kembali kepada Allah. Fayabqallahu Azza wa Jalla mafza'ahu wa malja'ahu wa maladhahu wa mahrabahu 'inda an-nawazili wal balaya. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berlindungnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat pelariannya ketika terjadi masalah dan ketika terjadi musibah-musibah. Kepada Allah dia berlindung, kepada Allah dia kembali ketika terjadi masalah atau ketika terkena musibah. Demikian orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan banyak berinabah banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Hatinya akan selalu terkait kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap keadaan. Kemudian yang ke-11, Al-Hadi Asyar, yang ke-11, annahu yurithul qurba minallahi ta'ala. Zikrullah itu akan mewariskan al-qurb, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah akan menyebabkan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala qadri dzikrihi lillahi yakunu qurbahu minhu. Maka dekatnya dia dengan Allah itu sesuai dengan kadar banyaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin dekat dengan Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'dahu anhu. Dan jauhnya dia dari Allah Azza wa Jal juga sesuai dengan kadar kelalaiannya. Semakin dia lalai, semakin dia jauh dari Allah Azza wa Jal. Semakin dia banyak berzikir, banyak mengingat Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Maka zikrullah itu akan menyebabkan dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah azza wa jal, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah azza wa jal. Baik ketika dia bersendirian atau ketika dia di tengah-tengah banyak orang, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah azza wa jal. Maka tentunya kita pengen menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita terbuang sia-sia. Waktu luang, usia atau umur, kesempatan, jangan sampai terbuang sia-sia tanpa dia melakukan zikrullah. Kemudian yang ke-12, الثاني عشر أنه يفتح له بابا من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. Zikrullah akan membuka pintu dari pintu-pintu ma'rifah, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal. Wa kullama aktsara minadz dzikr, semakin seseorang banyak berzikir, izdada minal ma'rifah, maka semakin bertambah ma'rifahnya. Nah, orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya, mengawasinya, maka dia akan menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jal. Dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka semakin dia banyak berzikir, maka semakin terbuka pintu-pintu ma'rifah, pintu-pintu ilmu. Dan di antara bentuk zikrullah adalah majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Ini merupakan majalisul adzikr. Majelis ilmu termasuk majelis zikrullah. Semakin seseorang banyak bermajelis di majelis ilmu, di majelis zikrullah, maka semakin terbuka baginya pintu-pintu ilmu, semakin bertambah keilmuannya, semakin bertambah pengetahuannya tentang agama ini. Ini diantara keutamaan zikrullah. Kemudian ats-tsalitsu asyar, yang ke-13, annahu yurisu dzikrullahi li'abdih. Kama qala ta'ala fadzkuruni adzkurkum. Dzikrullah akan menyebabkan ingatnya Allah kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah azza wa jal, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Maka Allah pun akan mengingatnya. Ketika dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak mendapatkan anugerah dan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia gunakan nikmatnya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Azza wa Jal. Dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal ketika lapang. Kemudian ketika dia jatuh, ketika dia terkena musibah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan keluar baginya dari berbagai macam musibah dan masalah. Ini janji Allah azza wa jal, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Al-Baqarah ayat 152. Walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha lakafa bihi syarafan wa fadla. Jika sekiranya dalam amalan zikir itu tidak ada keutamaan kecuali ini nih, maka itu sudah cukup menunjukkan mulianya dan utamanya zikrullah. Jika dalam amalan zikrullah tidak ada keutamaan kecuali ini, yaitu orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Jika tidak ada keutamaan zikir kecuali ini saja, itu sudah cukup. Sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya keutamaan zikir hanya ini. Orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Maka keutamaan ini sudah cukup bagi kita sebagai motivasi, penyemangat agar lebih banyak lagi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi keutamaan zikir itu tidak hanya ini, banyak sekali. Sebagiannya sudah kita baca hadis-hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di awal-awal kitab pembahasan bab Adz-Dzikr wa Du'a. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis keutamaan-keutamaan zikir secara umum. Kemudian selanjutnya Ar-Rabi Asyar. Yang ke-14, annahu yahuttul khotoya wa yudhibuha. Fa innahu min a'zamil hasanati wal hasanatu yudhibna sayyiat. Sesungguhnya zikrullah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkannya. Yang demikian karena zikrullah itu termasuk kebaikan yang paling besar. Sedangkan kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus dosa. Kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Dan zikrullah termasuk kebaikan yang paling besar, termasuk salah satu kebaikan yang paling besar. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 114, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan, itu dosa-dosa. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Di sini beliau tidak menyebutkan adillah atau dalil, ya, tentang poin-poin yang beliau sebutkan, namun beliau sebutkan secara ringkas, ya. Dan tentunya apa yang beliau sebutkan di sini ada dalil-dalilnya, hanya saja beliau tidak menyebutkannya. Nah, tentang zikrullah dapat menghapuskan dosa, banyak adillah yang menunjukkan tentang hal ini, ya, di antaranya keutamaan zikir setelah sholat lima waktu, ya, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 34 kali, ya, sehingga genap menjadi 100 kali, ya, itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba, ya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Maka sangat rugi orang yang sedikit berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Sangat rugi orang yang terluput dari keutamaan-keutamaan zikrullah. Dan orang yang banyak, yang jarang berzikir kepada Allah, ya, dikhawatirkan terkena sifat-sifat kemunafikan, ya, karena diantara sifat-sifat mereka la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah, orang-orang munafik, ya, illa qalila, kecuali sedikit. Yang sedikit itu pun riya. Kemudian poin berikutnya, ya, masih banyak poinnya sampai 30. Ya. Al-Khamis Ashar, yang ke-15, annahu yuzilul wahsyata allati bainal abdi wa rabbih wa hiya la tazulu illa bidzikri. Zikrullah akan menghilangkan sifat wahsyah. Ya, sifat liar, ya. Liarnya seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla, yaitu jauh dari Allah. Dan sifat wahsyah seperti ini la tazulu illa bidzikri, tidak hilang kecuali dengan zikrullah. Jika seseorang pengen dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ya, hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah, ya. Dengan berzikir kepada Allah akan menghilangkan sifat wahsyah, ya, liar dan jauh dari Allah Azza wa Jal, ya. As-sadis asyari yang ke-16, annahu manjatun min azabillah wa annahu sababu nuzulis sakinati wa ghisyanir rahmati wa hufufil malaikati bidzikri. Zikrullah manjatun min azabillah, akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Dan zikrullah adalah sebab turunnya sakinah, ketenangan. Wa ghisyanir rahmah, dan sebab datangnya rahmat Allah. Wa hufufil malaika bidzikri, dan sebab para malaikat akan mengelilinginya. Karena sebab amalan zikrullah. Poin ini sudah kita sebutkan dalilnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi illa hafatsumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum bermajlis dalam majlis zikrullah yang mereka berzikir kepada Allah di majlis tersebut kecuali malaikat akan mengelilinginya. Dan rahmat Allah akan meliputinya. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Maka ini keutamaan yang sangat besar ya. Zikrullah akan dapat menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Dan menjadi sebab turunnya sakinah, ketenangan. Orang yang banyak berzikir tenang. Ketika dia mendapatkan nikmat yang luas, yang banyak, tenang. Tidak terlalu gembira. Nah, sehingga merasa takut akan kehilangan lagi. Tenang dia. Ketika dia mendapatkan musibah juga tenang. Dia yakin bahwasanya ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian dia menolak ataupun marah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepadanya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah turunkan untuknya sakinah, ketenangan. Subhanallah. Sakinah, ketenangan ini nikmat yang sangat besar. Orang yang banyak hartanya, yang setiap hari dia selalu dalam kemewahan, belum tentu dia mendapatkan sakinah, ketenangan. Berapa banyak orang kaya bunuh diri, orang terkenal bunuh diri karena tidak adanya sakinah, ketenangan. Karena dia jauh dari zikrullah. Maka dengan zikrullah akan turun sakinah, turun ketenangan pada diri seorang hamba. Dan akan datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan para malaikat akan mengelilinginya. Ini keutamaan yang besar ya. Didatangi malaikat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah qiraatul Quran atau yang lainnya didatangi malaikat. Ini keutamaan yang besar Maka jauhkan rumah-rumah kita dari hal-hal yang dapat menghalangi malaikat untuk dekat dengan kita. Jauhkan isi rumah kita dari hal-hal yang dapat menghalangi malaikat dari masuk ke rumah kita. Kita sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rumah, ya, yang tentunya ini akan menjadi sebab datangnya malaikat. Tapi ternyata di rumah banyak gambar makhluk bernyawa, ya, sehingga menghalangi para malaikat untuk masuk, ya. Dan dia terluput dari keutamaan dan faedah yang besar ini. Hidupkan rumah-rumah kita dengan zikrullah. Hidupkan rumah kita dengan qiraatul Quran. Hidupkan rumah kita dengan majelis-majelis ilmu, ya. Bermajelis ilmu lah, ya, dengan keluarga, ya, anak-anak. Murojaah, ya. Menyimak hafalan, ya, anak-anak, ya. Ila akhirih. Ya. Untuk menghidupkan rumah kita dengan zikrullah. Kemudian poin yang berikutnya, as-sabi'asyar, annahu sabab ishtighalil lisani 'anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhsyi wal batili wasairil ma'asil lisan. Dzikrullah akan menjadi sebab sibuknya lisan. Sibuknya lisan sehingga tidak sempat untuk melakukan ghibah, ya, namimah, ucapan dusta, ucapan kotor, ucapan batil, dan seluruh kemaksiatan lisan. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya, maka lisannya akan sibuk dengan zikrullah. Ya, enggak sempat ghibah, ya, membicarakan aib orang lain, ya. Enggak sempat melakukan namimah, menukil ucapan dari sana sini untuk merusak hubungan, ya, kedua belah pihak, ya. Wal kadzib, tidak sempat lagi mengucapkan ucapan dusta, ya. Wal fuhsy, apalagi ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang batil, dan seluruh kemaksiatan lisan. Karena lisannya telah basah dengan zikrullah. Enggak ada waktu untuk ini, ghibah, namimah, kadzib, fuhsy, ila akhirih. Faman awwada lisanahu zikrullah, sana lisanahu 'anil batili wal laghwi. Maka barang siapa yang membiasakan lisannya untuk basah berzikir kepada Allah, barang siapa yang membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, maka dia akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan batil dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Ya. Jika lisannya sudah terbiasa dengan zikrullah, ya, maka terjaga lisannya dari ucapan-ucapan batil dan sia-sia. Wa man yabisa lisanuhu an dzikrillah tarattaba bikulli lagwin wa batilin wa fuhsyin wala haula wala quwata illa billah. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang lisannya itu kering dari berzikir kepada Allah, ya, jarang berzikir kepada Allah, sedikit berzikir kepada Allah, lisannya kering, ya, dari berzikir kepada Allah, maka niscaya lisannya akan basah dengan setiap ucapan yang sia-sia dan ucapan yang batil dan ucapan yang kotor. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jika seseorang jarang berzikir, ya, kepada Allah Azza wa Jal, kering lisannya dari berzikir kepada Allah, maka lisannya akan basah dengan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan zikrullah, ya, ucapan yang batil, yang sia-sia, ya, namimah, ghibah, dusta dan seterusnya. Wala haula wala quwata illa billah. Nas'alullah salama wal afiyah, ya. Maka sibukkan lisan-lisan kita dengan zikrullah. Ya. Basahi lisan-lisan kita dengan zikrullah. Wa fi hadithi Ummi Habibah taqalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalam ibni Adam alaihi illa amrun bil ma'ruf aw nahyun an munkar aw dzikrullah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan anak Adam itu akan merugikannya, ya. Akan menjadi bumerang baginya, ya. Illa kecuali ucapan yang merupakan amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk melakukan yang ma'ruf, atau ucapan melarang manusia dari kemungkaran, au zikrullah, atau ucapan zikrullah. Nah, maka ucapan-ucapan yang seperti ini akan, ya, berfaedah, bermanfaat, ya, bagi anak Adam. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita pandai-pandai menjaga lisan, ya. Karena setiap ucapan anak Adam itu akan merugikan dia, ya. Kecuali ucapan-ucapan tadi, amar ma'ruf, nahi mungkar, zikrullah, ya. Nah, itu yang akan bermanfaat baginya, ya. Selain itu maka akan menjadi kerugian bagi dia, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah alaihi marahmatullah. Ats-tsamin asyar, yang ke-18, annahu aisarul ibadat. Sesungguhnya zikrullah adalah ibadah yang paling mudah. Ya. Wa huwa min ajalliha wa afdaliha. Dan zikrullah termasuk dari ibadah yang paling mulia dan paling utama. Wa akramiha 'alallah. Bahkan ibadah yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah aisarul ibadat. Ibadah yang paling mudah dilakukan, ya. Bersamaan dengan itu, zikrullah adalah termasuk ibadah yang paling mulia dan paling utama. Fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarih. Sesungguhnya gerakan lisan itu adalah gerakan-gerakan anggota badan yang paling mudah, yang paling ringan. Jadi anggota badan kita yang paling mudah digerakkan diantaranya apa? Lisan, ya, paling mudah digerakkan. Nah, maka ketika lisan adalah anggota badan yang paling mudah digerakkan, maka gerakan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Walau taharroka udhun min a'dha'il insani fil yaumi wal lailati biqadri harakatil lisan, la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqah. Kata beliau, apabila anggota badan manusia itu bergerak dalam sehari semalam sebanyak gerakan lisan, ya, maka akan berat, ya, akan sulit, nah, bagi anggota badan tersebut. Nah, jika anggota badan ini bergerak, nah, dalam sehari semalam sebanyak gerakan lisan, ya. Lisan kan sering bergerak, ya. Maka akan berat bagi anggota badan tersebut, ya, enggak mampu, ya. Bal la yumkinhu dzalik, bahkan tidak mungkin bagi anggota badan tadi untuk bergerak sebanyak gerakan lisan. Ini menunjukkan bahwasanya lisan ini adalah anggota badan yang sangat mudah untuk digerakkan, ya. Maka dimanfaatkan, ya, untuk menggerakkannya dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seseorang mengucapkan Subhanallah, berat kira-kira? Hah? Butuh uang untuk mengucapkannya? Nah, atau lisannya berat untuk mengucapkan? Lah, mudah, ya. Mudah. Karena lisan anggota badan yang paling mudah digerakkan. Ucapkan Subhanallah, perbanyak tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kalimatut tauhid, la ilaha illallah, kalimatut tahlil, ya. Al-istighfar, perbanyak istighfar, ya. Ila akhirih, dari berbagai macam lafaz-lafaz zikrullah, ya. Jangan sampai kita banyak terluput, ya. Nah, dari lafaz-lafaz zikrullah yang sebenarnya kita bisa memperbanyak, tetapi kita tidak memperbanyaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-19. Annahu ghirasul jannati. Zikrullah termasuk tanaman surga. Fa fi hadis Ibnu Mas'ud yarfa'uhu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang beliau memarfu'kan, artinya menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal jannata thayyibatu turbati, azbatul ma'i, wa innaha ki'anun, wa inna ghirasaha subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga itu tanahnya subur, bagus, ya. Dan airnya tawar. Dan sesungguhnya surga itu ada lembah-lembahnya. Dan sesungguhnya tanamannya, ya, adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-hadith rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa inda Tirmidzi, juga dalam riwayat Tirmidzi, min hadits Jabir marfu'an. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu secara marfu', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di dalam surga. Wa qala haditsun sahih. Kemudian Al-Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hadis sahih. Nah, baik. Maka na'am, jangan sampai kita masih malas, ya, untuk banyak melafadzkan lafadz-lafadz zikrullah. Jangan sampai. Bersemangat, bersungguh-sungguh, ya. Na'am, memenuhi waktu-waktu kita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, membasahi lisan-lisan kita dengan lafadz-lafadz zikrullah. Na'am. Baik. Masih banyak poin-poin yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.